بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanul Muslimin azakumullah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kita sekarang masuk pada bab-bab yang menjelaskan tentang masalah hukum nimbrung, ikut majelis, ikut berbincang-bincang pada dua orang yang sedang bisik-bisik, sedang munajat, bicara rahasia. Namanya an-najwa. Ada beberapa bab yang disebutkan oleh al-muallif. Kita bahas insyaallah taala satu persatu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala في كتابه الأدب المفرد باب إذا رأى قوما يتناجون فلا يدخل معهم. باب apabila dia melihat suatu kaum yang yatanajaun, bincang-bincang rahasia, bincang-bincang sir, bisik-bisik. Fala yadkhulu ma'ahum, maka dia tidak boleh masuk bersama dengan mereka. Difahami ya? An-najwa, yang namanya najwa atau munajat, adalah dua orang atau lebih yang bincang-bincangnya itu dirahasiakan. Bisik-bisik kalau ngomong. Tidak menginginkan ada orang lain yang mendengarnya. Berdua gitu. Kadang tangannya diginikan supaya enggak kelihatan gerakan bibirnya. Sekarang ada yang pandai membaca gerakan bibir ya. Jadi gini kan. Itu namanya najwa. Babnya adalah ketika ada dua orang atau lebih yang sedang yatanajaun, bincang-bincang, bisik-bisik seperti itu. Maka pihak yang lain tidak boleh masuk ke mereka. Yang kedua, tidak boleh duduk di dekat mereka. Yang ketiga, tidak boleh sengaja nguping pembicaraannya mereka. Dikecualikan ada izin dari mereka. Kalau mereka mengizinkan, diperbolehkan. Kalau enggak mengizinkan, maka tidak boleh. Ini adab dalam Islam. Mereka yang sedang berbisik-bisik punya hak. majelis mereka privasi. Orang lain tidak boleh masuk, tidak boleh usil. Apalagi sengaja nguping. Ada jasus, jasus ada. Ini yang biasa memata-matai atau mencari-cari aibnya orang lain. Adalah yajus. Paham ya? Ciri-cirinya, ini najwa, rahasia. Yang pertama, orangnya ngomong. Afan, tolong jangan mendekat. Ini ada yang mau saya bicarakan berdua sama fulan. Atau tengok-tengok. Berdua lagi ngobrol, tengok-tengok. Teruskan lagi. Artinya apa? Aman. Hanya berdua sekarang ini. Tidak ada orang ketiga. Paham ya? Orang lain yang menyaksikan demikian harus paham. Harus akil, cerdas dia. Oh ini rahasia. Jangan masuk. Dipaham ya? Atau yang ketiga dia ngasih isyarat. Lagi ngobrol berdua, kita ada yang mau datang. Ngasih isyarat tangan supaya yang mendekat. Dipaham ya? Tandanya dia enggak ngasih izin. Maka orang lain, pihak lain yang mengetahui ini semuanya harus tahu adab. Harus tahu sopan santun. Jangan mendekat ke mereka. Jangan masuk ke majlisnya mereka. Jangan nimbrung di tengah-tengah mereka. Apalagi sengaja tasamma, nguping-nguping, mendengarkan apa yang mereka ucapkan. Adalah yajus. Mereka punya hak. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya? Ada mafhum. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad. Qala akhbarana Abdullah. Qala akhbarana Dawud bin Qais. Qala sami'tu Sa'idan al-Maqburi yaqul. Saya pernah mendengar Sa'id al-Maqburi bercerita. Maratu ala ibni Umar wa ma'ahu rajulun yatahaddats. Katanya Sa'id al-Maqburi, aku pernah melewati ibnu Umar. Bersama beliau ada seseorang berbincang-bincang berdua. Faqumtu ilaihima. Saya pun bangkit, berdiri, mendekati mereka berdua. Falatama fi sadri. Maka ibnu Umar pun menepuk dadaku. Memukul dadaku. Cegah gitu. Waqal belum mengatakan. Iza wajadta tsnaini yatahaddatsani. Kalau kamu mendapati ada dua orang yang sedang berbincang-bincang. Fala takum ma'ahuma. Kamu jangan bangkit di tengah-tengah mereka berdua. Kamu jangan berdiri bersama dengan mereka berdua. Wala tajlis ma'ahuma. Kamu juga jangan majlis, jangan duduk bersama dengan mereka berdua. Hatta tasta'zinahuma. Hingga engkau minta izin kepada mereka berdua. Salam insyaAllah ya. Wabah. Fakultu maka saya katakan kata al-Maqburi. Aslahakallah ya Aba Abdurrahman. Semoga Allah memperbaiki keadaan engkau ya Aba Abdurrahman. Ibu Umar. Innama rajautu an asma'a minkum khaira. Aku tadi mendekat, aku berharap mendengarkan kebaikan dari engkau berdua. Yani aku tidak ada niatan untuk jasus. Aku tidak ada niatan untuk jasus atau nguping-nguping, tidak. Justru saya kepingin mendapatkan faedah dari antum berdua. Ibnu Umar sahabi, ulama besar dari kalangan sahabat, mungkin lagi bicara ilmu kan gitu. Saya kepingin dapat kebaikannya. Gitu. Itu uzurnya al-Maqburi. Titik. Ini sahih mauqufan. Sahih secara mauquf dari Ibnu Umar. Juga datang secara marfu' sebagai sabda Rasulullah SAW dari Imam Ahmad, dari Ibnu Umar, dan dihasankan Syekh Al-Albani dalam sahihah. Dengan lafaz kata Rasulullah SAW, idza tanaja ithnani fala tajlis ilaihima hatta tasta'zinahuma. Apabila ada dua orang yang bermunajat, najwa, bincang-bincang, bisik-bisik, maka kamu jangan duduk bersama dengan mereka hingga engkau minta izin kepada mereka. Ini lafadznya, lafadz yang marfu sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham insyaallah ya? Jelas riwayat dan asarnya. Jadi ketika ada dua orang bincang-bincang, berdua bincang-bincang, adabnya kamu tidak boleh mendekat ke mereka. Satu. Yang kedua, kamu tidak boleh ikut majelis nimbrung dengan mereka. Yang ketiga, yang paling parah, kamu tidak boleh nguping-nguping bicaranya mereka. Yang akan dibawakan dalam masalah berikutnya insyaallah. Ini semuanya adab syar'i, larangan. Dipahami ya? Dikecualikan minta izin. Kamu minta izin kepada mereka. Afwan, boleh saya nimbrung? Fadal ya akhi, enggak ada yang rahasia, fadal. Duduk kamu sama mereka. Afwan. Jangan dulu. Ada yang mau saya bicarakan sama dia. Anda pergi. Jangan mengatakan, apa ini? Masa dua orang saja bincang-bincang, ikhwan yang ketiga enggak ada bincang-bincang. Duh, dia punya hak. Bukan antum malah nyalakan mereka, antum yang punya adab. Enggak diizinkan jangan masuk. Jangan mendekat sampai dapat izin dari mereka. Barakallahu fikum. Orang yang punya adab akan pergi. Orang yang niatannya jelek, yang kepingin jasus, dia akan mencari cara untuk bisa mendengarkan ucapannya mereka. Ada sayyi. Ini orang yang jelek akhlak. Barakallahu fikum. Menyalahi adab salaf. Difaham ya? Ada mafhum. Dari hadis ini, dari asar yang tadi kita baca, bisa kita ambil lagi pelajaran yang berikutnya. Faedah yang lain ialah ingkarul mungkar. Mengingkari kemungkaran yang ada. Dengan tangan kalau mampu. Tidak mampu banget dengan lesan. Ini dari tindakan Abdullah bin Umar. Lagi bincang berdua sama seseorang. Al-Maqburi datang mendekat. Langsung tepuk dada dia. Ditepuk dadanya. Jangan kamu duku. Wah, ini terlalu arogan. Hanya kamu tak tahan dia. Afan, rahasia. Gitu. Ingkarul mungkar namanya. Yang kedua, ta'limul jahil. Sekaligus mengajari orang yang enggak punya ilmu. Di sini Ibnu Umar enggak semata-mata menepuk dadanya Al-Maqburi. Ngasih ilmunya. Kalau kamu mendapati ada dua orang yang berbincang-bincang, jangan mendekat ke mereka. Jangan nimbrung majlis dengan mereka sampai engkau minta izin kepada mereka. Dikasih ilmunya gitu. Dikasih ilmunya. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga adalah al-i'tizar. Menyampaikan uzur. Ini tindakan daripada al-maqburi. Ketika dia dikasih tahu oleh Ibnu Umar ilmunya, dia ngasih uzur. Alafumikum. Saya tadi bukan untuk jasus. Bukan untuk nguping dak. Saya mendekat kepingin mendapatkan kebaikan dari antum berdua. Tindakan itu namanya al-i'tizar, meminta uzur. Alasan saya kenapa kok mendekat karena ini. Intinya apapun alasan kamu, kalau enggak diizinkan enggak boleh mendekat. Enggak diizinkan enggak boleh nimbrung majelis. Jadi paham ya? Barakallahu fikum. Sehingga caranya tadi itu, enggak izin. Datang mau masuk masjid. Ada dua orang di pojokan lagi bincang-bincang. Assalamualaikum. Afan ya, Ki. Rahasia enggak? Anak mau masuk ini burung. Iya, Ki. Afan rahasia. Atau tunggu di luar. Jangan disebut dengan yang lain. Jangan nguping sedikitpun apa yang mereka bicarakan. Fadal ya, Ki. Ini lagi bincang santai saja. Enggak ada yang rahasia. Bismillah. Antum sama mereka. Itu adab dan etikanya. Barakallahu fikum. Apalagi sifatnya najwa. Bincangnya itu bisik-bisik gitu. Enggak keras. Kamu harus gini-gini untuk mendengar suara mereka. Nguping gini. Ada najwa. Tandanya apa? Ada yang dirahasiakan. Ciri-ciri yang lain ngumpet. Ini ruang masjid terus dia di sebelah sini gitu. Berdua masuk sini gitu. Itu rahasia. وهكذا. هذا واضح. يوم بريكتنا. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس قال در ابن عباس مقال مريضين belum mengatakan man tasamma'a ila hadithi qaumin wahum lahu karihun. Barang siapa yang mendengar-dengar, tasamma itu nguping. Nguping-nguping. Barang siapa yang mendengar-dengar nguping kepada perbincangan suatu kaum, wahum lahu karihun, dalam kondisi mereka tidak suka ada orang lain yang mendengarkan perbincangan mereka. Subba fi udhunihi al-anik. Maka akan dituangkan di telinga dia al-anik. Al-anik itu cairan timah yang panas. Itu anik. Wa man tahallama bihulmin. Dan barang siapa yang pura-pura mimpi dengan sebuah mimpi. Artinya dusta gitu ya. Dia dusta ngaku mimpi dengan sebuah mimpi. Kullifa ayaqida syairatan. Maka dia akan dikasih beban untuk mengikat satu rambut. Ini semua di hari kiamat nanti. Ini sahih secara mauquf. Dan pernah kita bahas sebelumnya hadis 1159 yang lalu. Ini sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam Bukhari Muslim riwayatnya. Lafadznya adalah wa man tahallama kullifa ay ya'qida baina sya'irataini wa 'udzib wa lay ya'qida bainahuma. Barang siapa yang dusta ngaku bermimpi pada kata demikian, maka dia akan dikasih beban untuk memintal dua helai rambut. Dan dia diazab dengan itu dan tidak akan bisa memintalnya. Wa man istama'a ila hadithi qaumin yafiruna minhu. Dan barang siapa yang mendengar-dengar, menguping, ya, sengaja nguping-nguping perbincangan suatu kaum yang mereka lari daripadanya, tidak suka dengan itu, subba fi udhunaihil anik, akan dituangkan di kedua telinganya dia al-anik, cairan timah yang sangat panas. Ini sabda Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim. Yakni dia menuju kiamah nanti. Barakallahu fikum, ini menunjukkan dosanya besar. Dua perangai ini. Yang pertama jasus. Namanya tasamma. Nguping-nguping perbincangan seseorang yang dia gak suka dengan itu. Tasamma itu ada niatan jasus. Memata-matai, mencari-cari kelengahan, mencari-cari kelemahan, mencari-cari auratnya orang lain. Dengan cara nguping tadi itu. Tasamma. Dosa besar, diancam dengan ancaman yang sangat mengerikan. Nanti di yaumul qiyamah, kupingnya, telinganya di tuangi cairan timah yang sangat panas. Naudzubillah. Wallahul musta'an. Ini pun berlaku untuk semua tindakan yang serupa. Ini kan terkait dengan nguping. Hal yang serupa jasus secara umum. Mencari-cari tahu kesalahannya orang lain dengan rahasia. Paham ya? Rasul mengatakan dalam hadis, belum mengatakan tajassus. Dan kamu jangan tajassus. Larangan dari itu secara umum. Sehingga bukan semata-mata nguping, tapi juga semua tindakan-tindakan yang mengandung unsur jasus. Mengintai, mencari-cari aib orang lain sembunyi-sembunyi, untuk menjatuhkan dia. Umin hadal bab, termasuk bab ini di zaman sekarang ini adalah menyadap. Betul ya? Pakai apa ini? Ya sadap. HP disadap. Kemana? Akun. Siapa kan? Diretas. Masya Allah. Tujuannya jelek. Dan ini selain pemerintah ya. Kalau penguasa lah Bas. Penguasa. Beliau mereka meretas akun-akun para penjahat. Gembong narkoba atau apa gitu. Mafia ini. Lah Bas. Itu pemerintah punya hak. Ini sesama muslimin. Tujuannya jelek. Menyadap percakapan. Gitu ya. Namanya menyadap. Betul ya. Menyadap. Atau meretas akun. Atau yang manual. Merekam dengan tanpa ada izin. Perbincangan antara dua orang. Engkau dengan si fulan. Engkau rekam dengan tanpa izin. Hadi khianah. Ini merupakan pengkhianatan. Merupakan akhlak yang sangat buruk. Menunjukkan adanya su'uban kepada orang lain. Adanya hati yang jelek. Ya. Adanya permusuhan. Adanya dendam. Dan yang semisal itu. Tanda akhlak yang sangat buruk. Ini semuanya pemicu. Ukhuwah yang bisa rusak. Barakallahu fikum. Ini semua bertentangan dengan adab Islam. Masuk dalam kategori tasamma' atau tajassus. Barakallahu fikum. Intinya mau manual, mau ngirim orang, mau menggunakan alat, menggunakan digital, apa bentuk dan modelnya, ketika tindakannya sama seperti ini adalah ya juz, hukumnya haram. Hukumnya haram, barakallahu fikum. Yang kedua, dusta. Yang diharamkan dalam hadis ini dusta. Secara umum. Yang namanya kadzib diharamkan dalam Islam. Iyakumul kadzib kata Rasul. Hati-hati kamu dari dusta. Dusta itu menyeret pelakunya kepada al-fujur. Tindakan kekejian. Al-fujur membawa dia kepada api neraka. Di antara bentuk dusta adalah dusta dalam masalah mimpi. Dalam masalah mimpi. Namanya tahallam. Pura-pura bermimpi. Gitu ya. Nah, memang ada untungnya apa? Kok kemudian dusta dalam masalah mimpi? Nah, kira-kira apa ya, Pak? Kalau dulu, rahasia-rahasian. Anak semalam, Suf. Anak mimpi. Mimpinya gini. Gitu. Ini jamaah ya, rahasia-rahasian ya. Itu mungkin dianggap biasa sama sebagian pihak. Dalam Islam itu kadzib, itu dusta. Apalagi terkait dengan masalah mimpi ada nas langsung yang mengharamkannya. Dia akan diazab di yaumul qiyamah dengan tindakan tadi. Barakallahu fikum. Biasanya mimpinya mimpi-mimpi yang layak diceritakan. Kalau mimpinya mimpi yang biasa ya enggak ada nilainya. Mimpi yang bisa diceritakan. Yang menghebohkan, yang bikin orang tertawa atau apa gitu dengan cara mimpi. Ini ditinggalkan dikarenakan larangan yang sangat tegas dalam Islam, barakallahu fikum. Bab yang berikutnya. Semoga dipahami ya, bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala bab la yatanaja ithnani duna tsalits. Bab tidak boleh ada dua orang yang saling bincang-bincang bisik tanpa orang ketiga. Gambarannya adalah ada tiga orang ngumpul. Tiga orang yang ngumpul. Nah, ada orang A sama B ini bicara rahasia. Tidak ngajak yang C. Padahal ada di situ. Adalah ya juz. Kalau yang tadi apa bedanya? Kalau yang bab yang sebelumnya hanya ada dua orang atau bertiga, mereka semuanya lagi ngobrol. Najwa bisik-bisik rahasia, datang orang keempat atau orang ketiga ingin nimbrung. Yang ini harus minta izin terlebih dahulu. Paham ya? Yang sekarang ini ada tiga orang. Tiga orang lagi majelis, lagi ngobrol. Belum ngobrol, lagi majelis. Terus hanya dua orang saja yang ngobrol rahasia. Yang ketiga, gak diajak. Adalah ya Yesus. Kita mencari wayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ismail bin Abi Uwais. Qala haddathani Malikun, Imam Malik, An-Nafi' an Abdullah Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Idza kanu thalathatan." Apabila mereka bertiga, tiga orang ada di majelis, fala yatanaja itsnani duna tsalits, maka tidak boleh dua orang bisik-bisik tanpa orang ketiga. Jelas ya? Nas sangat jelas. Barakallahu fikum. Larangan ini, kata para ulama, larangan haram. Larangan keharaman. Sebab tindakan ini bisa menyakitkan hati orang ketiga ini. Dia akan sakit hati. Dia merasa dikucilkan, dibuli, direndahkan, dihinakan, gak dianggap. Jadi akan curiga. Oh, saya gak diajak, jangan-jangan bicarakan saya ini. Sehingga larangannya haram. Larangannya adalah haram, barakallahu fikum. Baik. Termasuk dalam bab ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Bulughul Maram Kitabul Jami'. Termasuk larangan ini barakallahu fikum adalah bertiga. Ngomongnya enggak bisik-bisik, tapi dengan bahasa yang enggak dipahami orang ketiga. Tiga orang nih. Yang ini enggak ngerti bahasa Arab. Yang dua paham. Akhirnya ngobrolnya bahasa Arab. Bahasa Arapan gitu, ini gak paham. Adalah ya juz. Gitu ya. Atau bertiga. Dua orang Madura, satunya orang Jawa. Yang dua Maduroan. Yang ketiga gak paham. Adalah ya juz. Gitu ya. Yang dua Jawa, satunya Sunda. Ini ngomong bahasa Jawa halus. Yang Sunda gak paham. Adalah ya juz. Dikarenakan memiliki kondisi yang sama. Kondisi yang sama. Dia tidak paham apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan dua orang tadi. Dipahami ya? Sama-sama Indonesia. Yang ini fasih bahasa Inggrisnya dua orang ini. Ini gak ngerti bahasa Inggris. Ini bahasa Inggrisan. Sama aja. Al-Muhim bincang-bincang dengan bahasa yang gak dipahami orang ketiga. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Dikecualikan ini disebutkan dalam syarahnya oleh para ulama, dikecualikan apabila dua orang tadi minta izin kepada orang ketiga. Afan, ana mau pinjam sama fulan. Enggak, antum jangan suudzon. Ini bukan tentang antum. Tapi ada yang kita bicarakan berdua, alafumikum, antum belum bisa ikut perbincangan kita. Gak apa ya, Sen ya. Lepas sudah. Akan antum menyingkir. Menyingkir, entah antum bicara bisnis, atau bicara apa, atau apa, berdua gitu. Selesai, nembung lagi. Kalau lagi, selesai urusan. Hakara. Izin. Ya. Illa bi'idni. Dengan izin dia. Kalau tambah izin enggak diperbolehkan barakallahu fikum. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau mereka berempat? dibahas dalam bab yang berikutnya. Kita baca. Qala rahimahullahu ta'ala babun idza kanu arba'atan. Bab apabila mereka berempat. Qala haddatsana Umar bin Hafs. Umar ibn Hafs bin Ghiyas. Qala haddatsani Abi Hafs bin Ghiyas. Qala haddatsana Al-A'mash. Namanya Sulaiman bin Mihran. Qala haddatsani Syaqiq ibn Salam Abu Wa'il. An Abdullah dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza kuntum salasatan." Kalau kalian bertiga, fala yatanajasnani duna salis, maka jangan sampai dua orang najwa, bincang-bincang bisik-bisik tanpa orang ketiga. Fa innahu yuhzinuhu dzalik, sebab tindakan itu akan menyedihkan dia. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim. Intinya apa? Lafaz hadisnya tiga. Berarti kalau cuma dua, labas. Emang dua orang bincang-bincang, ada yang disedihkan. Atau lebih dari tiga, labas. Empat, mau lima, mau lebih, gak ada masalah. Kenapa? Dikarenakan ketika lebih dari tiga, yang lain bisa bincang-bincang dengan teman yang lainnya. Tidak masalah. Disebutkan ketika ya, idza kanu akthar min thalatha fala ba'sa bil musarah wal munajah. Ketika lebih dari tiga orang, tidak masalah bincang-bincang rahasia atau bisik-bisik. Barakallahu fikum. Dikuatkan dengan hadis berikut ini, asar berikut ini. Qala wa haddatsani Abu Shalih an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla. Qulna, kami tanyakan kepada para sahabat, fa in kanu arba'atan, bagaimana kalau mereka berempat ya Rasulullah? Qala la yadhurruhu, tidak masalah. Tidak membahayakan dia. Jelas ya? La yadurruhu. Tidak ada masalah. Qala rahimahullahu ta'ala. Haddathana Uthman. Qala haddathana Jarir. An Mansur. An Abi Wa'il. An Abdillah. Bi Mas'ud. An Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qal. Belum bersabda. La yatanajathnani dunal akhar. Tidak boleh ada dua orang yang bincang-bincang bisik-bisik tanpa orang ketiga. Hatta yakhtalitu binnas. Hingga mereka kumpul bersama-sama dengan orang lain. Banyak orang. Min ajli anna dhalika yuhzinuh. Sebab tindakan itu menyedihkan orang yang ketiga tadi. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Qabisah Ibn Uqbah. Qala haddathana Sufyan an al-A'mash an Abi Shalih an Ibn Umar. Qala kata Ibn Umar mengatakan idza kanu arba'atan fala bas. Kalau mereka empat orang maka tidak mengapa. Ini saya bacakan semua supaya khatam satu bab. Jelas keterangannya dari hadis dan juga dari asar Ibn Umar. Kalau mereka berempat tidak ada masalah. Dua orang bincang-bincang. Yang dua juga bisa bincang-bincang. Gitu. Atau mereka rame-rame. Ya sekarang ini antum banyak. Barakallahu fikum. Ada yang bincang sebelah sana, berdua, bertiga. Ada yang sebelah sana, ada yang sebelah sana, ada yang di tengah-tengah. Masing-masing bincang-bincang dengan temannya. Nggak ada masalah. Hatta yakhtaritu binnas. Hingga mereka kumpul semua dengan orang lain. Hada labas. Yang tidak boleh kalau bertiga. Ini jelas ya. Dua bincang-bincang, satu tinggal. Ini menyedihkan dia, kata Rasul. Dia akan sedih. Merasa dihinakan, merasa dilecehkan, dikesampingkan, dibully, terus tidak dianggap. Ini bisa merusak hubungan para keluarga. Tapi kalau 4 atau lebih, fala ba'sa. Barakallahu fikum. Wabah. Satu bab lagi. Qala rahimahullahu ta'ala babun. Idza jalasa ar-rajulu ila ar-rajuli yasta'dhinuhu fil qiyam. Bab, apabila seseorang laki-laki duduk majelis dengan laki-laki yang lain, berdua sekarang ini, yasta'dhinuhu fil qiyam, minta izin ke temannya ketika dia mau pergi. Paham ya? Lagi berdua lagi ngobrol. Dia mau pergi, ada hajat. Jangan pergi. Minta izin. Apanya, akhi? Ada kepentingan, ada keperluan, saya ada hajat. Nanti kita ketemu lagi insyaallah ya. Khair insyaallah. Pergi pamitan. Jangan langsung pergi gitu aja. Itu akan menyedihkan dia. Ada apa orang ini? Lagi asik duduk majelis sharing asik, gawah bareng, syahi bareng. Walah gak ada angin, walah petir, walah sitau tuh minggat hilangin orang. Kemana orang ini? Ada suul adab. Adab yang buruk. Membikin orang tadi suubon. Ada apa ini? Ada apa dia dengan saya? Kok begini dia, cara dia bermajelis? Adalah yajus. Adabnya apa? Minta izin. Apanya lagi? Cukup insyaallah majelisnya. Anda mau pulang sebentar. Atau saya ada hajat, ada kepentingan. Temu lagi insyaallah. Ya insyaallah. Kalau sekarang kan ada gitu ya kan. Khair insyaallah. Mutafikin ala khair. Nah, kata. Itu jamaah zain ya kan. Bahasa-bahasanya masyaallah. Gitu ya. Izin. Harus izin. Asalnya ba'if. Tapi maknanya sahih. Qala haddathana Imam Ibn Maisarah. Qala an Hafiz Ibn Ghiyath an Ash'ath. Ini yang ba'if. An Abi Burdah bin Abi Musa. Qala kata Abu Burdah jalastu ila Abdullah bin Salam. Aku pernah majlis bersama Abdullah bin Salam. Beliau ini mantan pendeta. Masuk Islam. Faqala kata Abdullah bin Salam. Innaka jalasta ilayna. Wahai Abu Burda. Engkau majlis dengan kita sekarang ini. Waqad hana minna qiyam. Sekarang waktunya kami mau pergi. Tak izin. Faqultu idza syi'ta. Fadal, kalau kamu mau silakan. Faqama. Maka Abdul bin Salam berdiri dan pergi. Qala fa'atbi'uhu hatta balaghal bab. Maka saya pun mengikuti dia sampai dia mencapai pintu dan dia pergi. Dhaif secara isnadnya tapi sahih secara maknanya. Ini termasuk adab majlis, adab dalam bertamu. Gitu ya. Apalagi bertamu ke rumahnya orang. Dipersiapkan masuk, ahlanu sahlan, duduk berdua, berngobrol, masya Allah, dikasih minum, kahwa, wala syahi, wala ish, ada cemilan apa, ngobrol asik, masya Allah, gitu. Tamunya kalau mau pergi, minta izin. Itu adab. Tuan rumahnya, adabnya, mengantar tamu sampai pintu. Ini yang kita bahas sebelumnya, ya, di bab sebelumnya. Adab pertamuan. Itu memang ada dalam Islam untuk menjaga perasaan orang lain, memuliakan orang lain, menghormati orang lain. Itu namanya unggah-ungguh Islam. Itu caranya. Jadi jangan pergi aja. Pas tuan rumahnya lagi masuk ke dalam rumahnya, apa tadi sebentar ke dalam. Masuk ke dalam rumahnya, tahu-tahu sarot, cabut dia. Tuan rumahnya mana fulan? Duh, kok enggak ada dia? Nyari lu, kok enggak ada dia? Ada kebunnya adab. Layajus. Harus izin. Harus izin ya, kawan. Ketika tamunya minta izin, maka tuan rumahnya lebih bagus dan adab yang sangat bagus ketika dia mengantar, mengikuti sampai pintu rumahnya. Dilepaskan. Fadal. Hati-hati ya. Jazakallah atas siarannya. Temu lagi insyaAllah. Ini semuanya adalah adab Islam untuk memperkokoh persahabatan, pertemanan, interaksi, ukhuwah. Yang kedua, tanda tidak ada sesuatu di hati mereka berdua. bersih hatinya, saling mencintai, saling merahmati, saling memuliakan. Tidak ada kecurigaan antara mereka berdua. Enggak ada itu semuanya. Sehingga mudah bagi mereka untuk mengerjakan seperti ini. Paham insyaallah ya? Tapi ketika dilanggar ini semuanya, Evan, ada sesuatu pokoknya. Tahu-tahu syarat. Ini bikin curiga ini. Ini ada apa? Ini orang tahu-tahu pergi, enggak pakai izin. Ajib. Padahal saya tadi minta izin sebentar ke belakang kalau mau ngambil sabosa. Hilang syarat dia. Mana ini? Kita bikin curiga kita orang. Nah, siapa ini? Gak nyaman kita dengan dia gitu loh. Kita telepon dia. Assalamualaikum. Enak ya. Ini kemana? Wafat dari anak. Gak dapat izin. Nah ini ada apa? Ini kita orang lebih enak gitu. Gak nyaman jadinya. Karena adab gak diperhatikan. Memungkinkan bagi dia untuk nunggu sebentar tuan rumahnya. Datang, afwan ya, afwan, ana harus pulang cepat dihubungi sama orang rumah, ada sesuatu yang penting. Zin, minta izin baik-baik, sehingga muamalah jadi bagus. Jangan langsung pergi. Memunculkan kecurigaan. Husnudzon, gak nyaman nanti interaksinya. Tuan rumah juga begitu. Orang pamit, bobol, pamit aja pergi sana. Kayak ngusir. Juga gak sih? Itu kurang ada. Tapi dinerekakan gitu. Dinerekake. Ngomong-ngomong, silakan. Gitu. Jangan sampai ke pintu. Ngomong-ngomong, silakan, silakan. Oh, agak. Apa dia kemudian diikuti sampai ke sayarahnya atau apa gitu. Masya Allah. Itu menunjukkan ihtiram yang lebih dari sang tuan rumah. Barakallahu gitu. Ala kulli hal, ini semua adalah adab-adab Islam yang penting untuk kita perhatikan, untuk kita amalkan. Nampaknya mungkin sepele, namun sesungguhnya ini sangat bagus terkait dengan etika, sopan santun, juga sangat bagus untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, memperbagus interaksi antar sesama muslimin, dan meninggalkan hal-hal yang dikhawatirkan terkait dengan su'udzon dan semisalnya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. 1, 2, 3, 4 bab. Selesai pembahasan masalah najwa. Pembahasan yang lainnya, bab-bab yang lain, masih berkaitan dengan masalah adab. Barakallahu fikum. Nampaknya kita kaji saja pada perjumpaan yang berikutnya, supaya pembahasan tidak putus. Barakallahu Wallahu a'lamu bisawab walhamdulillahi rabbil alamin.